Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kukuningan. Sahabat, masihkah tasbih digital yang dibagikan Radio Kukuningan di jari kita? Bersyukurlah jika itu berguna dan dimanfaatkan. Namun bersedihlah kita semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika meninggalkan dan melepaskan tasbih digital tersebut. Akhir zaman yang sangat menakutkan ini, fitnah bertebaran mengatasnamakan Rasulullah sudah berani dilontarkan media informasi. Maka perbanyaklah solawat, hati tenang, hidup indah, dan dunia akhirat selamat karena amalan solawat pasti diterima. Almarhum Habib Thohir bin Abdullah Al-Kaf dalam kutipan ceramahnya mengingatkan pentingnya bersolawat. Tidak ada satu amalan dari amalan yang kita kerjakan. Semua amalan akan dimasukkan ke satu laboratorium, dilihat lebih dahulu ikhlaskah atau tidak, karena Allah kah atau tidak. Kalau tidak karena Allah, niscaya akan ditolak. Kalau semata-mata karena Allah, niscaya akan diterima. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sekalipun tidak ikhlas, tidak karena Allah, karena ada fulan, biar dibilang orang baik, dia bersalawat, yakinlah salawatnya akan diterima oleh Allah. Adimis salata ala Nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli waraddiha illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Basahi terus, kata ulama, lidahmu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Amal-amal kita masih bisa diterima, bisa ditolak, kecuali salawat kepada Habibuna Muhammad. Lihat keistimewaannya. Apa yang dilakukan ulama setelah mengetahui hal ini? Karena ini ikraman di Habibina Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka dalam berdoa, dalam munajat, dalam meminta kepada Allah, mungkin doanya tidak digabulkan karena dirinya masih kotor, dirinya ada yang tidak beres, dirinya tidak memenuhi syarat untuk doa digabulkan. Maka malah ulama mengatakan, awalilah dengan salawat dan kau berdoa, dan akhirilah dengan salawat, niscaya doamu akan digabulkan oleh Allah, karena salawat akan digabulkan oleh Allah. Demikian reportase Radio Kukuningan kali ini. Jumat berkah dengan memperbanyak salawat. Semoga peserta workshop multimedia dan jurnalistik Radio Kukuningan semakin banyak pesertanya dan semakin berkah ilmunya. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.